Kalau begini rapat. Kalau rapat biasa melingkar. Tapi kalau majelis ilmu mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas naungan dan rahmat darinya. Tentu hal ini mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi pertemuan kita bukan pertemuan canda. Namun pertemuan kita pertemuan di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan di atas ketaatan kepadanya. Pertemuan di atas amalan-amalan kebaikan. Ketahuilah ikhwah bahwasanya seluruh apa yang kita amalkan berupa perkara-perkara ketaatan dan kebaikan, itu kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Akan kembali kepada diri kita sendiri. Bukan berarti Allah butuh. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian semuanya kafir, jika kalian semuanya ingkar, tidak ada yang beribadah kepada Allah, tidak ada beramal, tidak ada yang melakukan ketaatan, fa innallaha ghaniyun ankum, Allah tidak butuh terhadap kalian. Wala yardha li'ibadihi al-kufr, dan Allah tidak meridhai kekufuran itu. Wa in tashkuru yardahu lakum, jika kalian bersyukur Allah ridha kepada kalian. Jadi amalan itu kebaikannya bukan berarti Allah membutuhkan kita, tidak. Tetapi kebaikannya pasti kembali kepada diri kita sendiri. Baik kita sadari maupun kita tidak sadari. Baik menurut kita sesuai dengan akal kita maupun persangkaan kita tidak sesuai dengan akal kita. Kadang seorang malas beramal kalau tidak sesuai dengan persangkaan akalnya. Kita akan membahas sebuah hadis yang kita sampaikan tadi siang. Tadi siang pembahasannya secara umum, ya, contoh-contoh. Sekarang kita akan sebutkan penjelasan hadis tersebut, ya, secara lebih detail. Ya. Hadis yang kadang menurut akal kita tidak cocok. Ya. amalan dibalas dengan yang seperti ini. Hadis apa itu? Masih ingat tadi siang? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Masuk akal? Masuk akal? Kalau akal kita yang pendek menjawab tidak masuk akal. Nanti kita jelaskan. Bahkan justru sesuai dengan akal. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf kecuali pasti Allah muliakan. Pasti dia menjadi ditambah dengan kemuliaan. Masuk akal? Seorang yang memaafkan padahal orang lain yang salah, dia minta maaf. Kita merasa, wah rendah kita ini. Masa kita yang benar, dia yang salah, kita yang minta maaf. Ya. Ini penjelasannya detail tadi siang ya. Jadi kita tidak perlu lagi berpanjang lebar dalam konteks ini. Ya. Tentang sifat akhlak Nabi SAW memaafkan. Ya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Tidak ada seorang pun yang dia tawadu merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah pasti angkat. Ya. Kalau orang merendah turun dari tangga, dari masjid ini turun ke tangga, berarti dia tinggi atau rendah? Rendah, orang yang ditinggi, orang yang di atas lebih tinggi. Itu secara akal kita. Tapi di sini Allah yang nyatakan pasti dia terangkat tinggi. Jadi agama itu bukan akal-akalan kita. Bukan akalan-akalan kita. Akal kita tidak sampai. Makanya Syekh Al-Albani menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Dha'ifah, silsilah Al-Hadith Ad-Dha'ifah, nomor satu hadis lemah, Ad-Din huwal akal. Agama itu akal. Tidak cocok. Agama itu kitab dan sunnah, bukan akal. Akal mengikut kitab dan sunnah. Karena mengerikannya dan parahnya berbahayanya hadis ini beliau sebutkan nomor satu padahal berjilid-jilid itu kitabnya. Iya. Kita kembali ke konteks pertama. Kok bisa Nabi SAW mengatakan mana kosot sodakotun min mal, harta itu tidak akan pernah berkurang disebabkan karena sedekah. Pernah bersedekah? Pernah bersedekah? Jangan-jangan tidak pernah bersedekah ini. Tidak tahu pengurangan nanti. Harta kita 1 juta. Sumbang 50 ribu. Berarti cara menghitungnya 1 juta dikurang 50 ribu. Sama dengan 950 ribu. Saya tanya, berkurang atau bertambah? Ya berkurang. Itu akal kita. Itu akal kita. Coba perhatikan. Siapa yang memberi rezeki kepada kita, ikhwah? Allah Azza wa Jal. Siapa yang paling tahu hakikat rezeki yang diberikan kepada kita? Itu sebenarnya hak siapa? Siapa yang paling tahu? Allah Azza wa Jal. Inna Allah huwa razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dan Allah yang memberi rezeki kepada kita, kalau begitu Allah semata yang paling tahu itu rezeki kita atau bukan? Ada rezeki yang Allah hanya titipkan saja melalui kita. Sebenarnya bukan rezeki kita, tapi Allah ingin menguji kita. Itu kita manfaatkan, ya kita infakkan kepada jalannya atau tidak? Kita tidak tahu hakikatnya. Maka ketika ternyata kita infakkan di jalan Allah, yang rezeki itu Allah berikan kepada kita melalui perantara, berarti mengurangi harta kita yang sebenarnya atau tidak? Tidak. Karena kita memang perantara. Ya. Nih saya titip. Ada yang titip. Ustaz, tolong saya titip untuk anak. Untuk santri. Pesantren As-Sunnah Sidrap. Oh ya insya Allah. Saya tanya, ini harta saya atau tidak? Harta saya atau bukan? Bukan, karena saya dititipi. Nanti ketika saya berikan kepada yang berhak, itu baru namanya hartanya dia. Paham? Ya. Kalau saya makan, maka saya berbuat kezaliman, korupsi namanya. Korupsi namanya, saya makan. Yang bukan hak saya, bukan harta saya. Ya. Maka Allah yang mengetahui itu harta siapa, Allah berikan, Allah titipkan kepada kita. Ya. Allah yang lebih mengetahui itu haknya siapa, milik siapa. Maka ketika kita memberikan, berarti kita bukan memberikan harta kita. Allah ingin menguji kita, itu hak dia memang. Ya, itu hak dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dipahami? Mau lebih paham? Perhatikan. Kita langsung contoh praktek. Dengan bentuk lain, ya, penjelasan lain, ya. Kenapa harta itu tidak berkurang dengan sedekah? Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih sembelihan. Kebiasaan Nabi apa? Membagikan, tidak kayak kita, diam-diam, tetangga saya tidak dapat. Ya. Itu kita. Ya. Kalaupun paling pol, ya, paling full, teman-teman ikhwah sesama berjenggot dipanggil, tetangga tidak dapat. Ya. Itu kita. Ya. Masya Allah akikoh. Yang diundang apa? Yang diundang ikhwah sekalian, di grup ikhwah Mamuju, diundang untuk akikoh. Biar yang dari Tupuyo datang, tetangga tidak dapat. Ya. Kena atau tidak ini? Kena atau tidak ikhwah? Kena kita. Ya memang tujuannya ceramah itu, tujuannya nasihat itu untuk mengena. Ya. Supaya kena semua. Ya. Supaya, ya jangan tersinggung, merasa. Taib. Nabi membagikan pembagiannya. Ya, sahabat yang membagi. Ya. Nabi tanya Aisyah. Aisyah kan yang ngecek ini. Tukang ngeceknya, berapa yang sisa, berapa. Ya Aisyah, ma baqiya minha. Apa yang tersisa dari pembagian itu? Tinggal apanya? Sudah disembeli, kepalanya masih sisa atau belum ya? Biasanya kalau tuan rumah mau yang enak-enak ya. Sudah dibagikan semua, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma baqiya syai' illa katifuha. Tidak ada yang tersisa wahai Nabi kecuali tinggal lengannya, pahanya. Lengan depan atau belakang sama saja. Tinggal itunya, satu. Lihat. Perhatikan. Dengarkan. Apa ucapan Nabi? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, bal baqiya kulluha illa katifuha. Bahkan masih tersisa semuanya, kecuali yang tidak tersisa itu pahanya. Semuanya sudah masih tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum tersisa itu, yang tidak tersisa itu pahanya, itu milik orang masih. Yang milik kita itu yang sudah kita sedekahkan. Kalau tahu ini ikhwah, semua kita pasti bersemangat untuk bersedekah. Tapi kalau masih berprinsip, kalau saya sedekah berarti berkurang harta saya, enggak mungkin, berat itu bersedekah, berat sekali. Ya. Lihat perkataan Nabi. Makanya sedekah itu disifatkan dalam Al-Quran sebagai qardun, pinjaman. Tahu pinjaman? Allah berfirman, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu walahu ajrun azim. Siapa yang meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik? Pinjaman disebut. Ya. Maka Allah akan lipat gandakan pinjaman itu. Allah akan jadikan berbunga. Walahu ajrun azim. Baginya pahala yang sangat besar. Tahu artinya pinjaman ikhwah? Beda pinjaman manusia ya. Kalau manusia meminjam itu apa? Artinya manusia butuh. Tadinya biasa-biasa. Tapi kalau lagi mau pinjam, SMS. Assalamualaikum. Bagaimana kabar antum akhi? Ya. Alhamdulillah baik-baik. Kenapa ah? Oh, bagaimana keluarga antum? Kita sudah lama tidak bertemu. Panjang lebar mukaddimahnya. Ternyata apa antum bisa bantu saya, akhi? Saya butuh sekali. Ya, sampai bahasanya luar biasa. Butuh. Tapi Allah meminjam bukan berarti Allah butuh. Tetapi apa? Disebut pinjaman karena sesuatu itu tidak akan pernah dikurangi. Coba kalau saya pinjamkan antum uang 100 ribu. Kira-kira antum kembalikan berapa? Tidak mungkin 50 ribu, tidak terima saya. ya kan? Harus pul yang dikembalikan. Allah akan mengembalikan itu. Jadi pinjaman jangan dikhawatirkan hilang, jangan. Allah yang menyimpannya. Apalagi pinjaman fayudha'ifahu lahu, dilipat gandakan. Tahu lipat ganda? Bunga. Bunga di sisi Allah itu perkara yang luar biasa kebaikannya. Tapi kalau bunga di dunia itu haram. Riba. Dalam Al-Quran disebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah menyempitkan yang namanya berkembang, perkembangan di dunia, riba. Dan Allah akan menjadikan riba sedekah. Riba itu artinya berkembang. Kalau kita lipat gandakan ya, di dunia, uang dibungakan, itu haram. Allah akan sempitkan pelaku riba. Tapi Allah akan membuat riba berkembang di akhirah, orang-orang yang mengeluarkan sedekah. Sudah jelas ya perkembangannya bagaimana? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, di jalan Allah, seperti perumpamaan seorang yang menanam biji, satu bibit tomat misalnya. Satu tomat, satu biji saja. Dalam satu buah itu berapa bijinya itu? Satu saja ditanam. Ambatat sab'a sanabil, akan menumbuhkan ya, menjadi 7 dahan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada tiap dahannya membuahkan 100 buah tomat. Berapa buah tomat berarti? 700. Cukup? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lebih dari itu lagi bagi siapa yang dikehendaki. Masih berat sedekah ya kawah? Praktek. Tinggal praktek. Kalau ada orang berat sedekah karena dia tidak tahu makna hadis ini, dia masih merasa hartanya berkurang. Pahami hadis ini. Kalau paham hadis ini pasti. Kalau paham hadis ini dia tidak memikirkan sedekah dia nunggu kaya. Sedekah itu dalam Al-Quran disebutkan apa? Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran. Antum cari dari awal sampai akhir penerjemah manapun, tidak akan menerjemah ayat menjadi infakkanlah kelebihan harta kalian. Tidak pernah. Sampai capek kita, sampai pingsan cari, tidak ada ayat begitu. Tapi infakkanlah mimma razaqnakum, sebahagian dari apa yang diberikan rezeki kepada kalian. Artinya orang miskin juga diperintah bersedekah sebahagiannya. Sebahagian. Kalau sedikit, sedikit. Kalau banyak, banyak. Kan begitu. Arahnya bukan untuk orang kaya saja. Sekarang kita banyak salah paham. Ya. Yang sedekah itu orang kaya. Orang miskin ya disedekahi saja. Memangnya tidak butuh dengan keutamaan. Kita ustadz-ustadz ini terima amplop sajalah. Kapan dia beri amplop orang? Ya. Seumur hidup tidak pernah berikan amplop orang, baru mengharap amplop, amplop saja. Ini ustadz-ustadz ini yang hadir sini, termasuk saya. Amplop kosong. Ya. Ustadz maunya dikasih terus, tidak pernah memberi. Ini ustadz yang apa? Taunya ngomong saja, cerewet. Tidak pernah mentatbik, mempraktekkan apa yang dia sampaikan. Ya. Kapan dia mengeluarkan hartanya? Ya. Kapan dia mengeluarkan, menginfakkan? Apa dia tidak butuh? Ya. Dengan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, hendaknya dipahami ini semua. Ya. Hendaknya dipahami. Ya. Di sini kehebatan masjid ini, masya Allah. Tapi tidak ada kipasnya. Ya. Ya. Baik. Tapi tidak apa-apa. Supaya lebih nampak semangatnya. Baik. Ya. Dipahami ya? Ini harus dipahami. Ya. Dan juga orang miskin ikhwah, ya, apalagi ahlu sunnah itu rata-rata minal masakin, kata Syekh Mukbil. Kita ikhwah ahlu sunnah, kata Syekh Mukbil, ini minal masakin, wal fuqara, orang-orang fakir miskin. Kalau ada orang kayanya bisa dihitung jari. Terus kapan ahlu sunnah mau bersedekah? Kapan? Dan mereka, kekuatan mereka pada ta'awun. Sama-sama miskin, kalau ta'awun kuat juga. Ya kan? Sini manfaatnya ta'awun. Makanya kata Nabi SAW, al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'du wa syabaka baina asabi'ih. Nabi SAW menautkan antara jari jemarinya begini. Begini. Tidak bisa lepas. Kata Nabi SAW, orang mu'min dengan mu'min yang lainnya itu bersaudara. Yashuddu ba'duha ba'du. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Begini. Fakir tambah fakir, bukan bertambah fakir, tidak. Akan ada, kan begitu. Kekuatan dakwah itu di sini. Kekuatan dakwah di sini. Jangan mengandalkan orang kaya saja. Ingat sabda Nabi SAW. Antum lihat di daerah-daerah yang mengandalkan orang kaya, habis, hancur dia. Dakwah sedikit-sedikit yang diandalkan si fulan yang kaya, dikit-dikit si fulan, tidak beres dakwah begini. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Innama yunsaru hadad din min qibali du'afaihim. Sesungguhnya agama ini tertolong dari orang-orang lemahnya, bukan orang kaya. Orang lemah yang menolong agama ini. Kenapa? Kata Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan, karena doanya orang yang lemah itu lebih terkabulkan. Orang-orang miskin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang miskin doanya lebih terkabulkan. Mereka dalam penderitaan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lemah. Ya. Jangan lemah. Seperti yang kita sebutkan tadi di pertemuan siang tadi, bagaimana sedekahnya orang miskin bisa mendahului sedekahnya apa? Orang kaya berdasarkan apa? Beratnya yang dikeluarkan. Sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Bagaimana ini? Ini sedekahnya orang miskin, ikhwah. Ya. Jangan saya miskin tunggu kaya. Kapan kamu kaya? Ya. Kapan kamu kaya? Orang kaya saja merasa miskin terus. Apa yang dikatakan Qarun ketika disuruh mengeluarkan zakat oleh Nabi Musa? Al-hukuku kathirah. Hak terlalu banyak. Saya harus gaji ini, saya harus gaji ini. Ya kan? Saya harus gaji ini. Belum lagi semakin banyak lagi pejabatnya, pengangkut emasnya, pengangkut hartanya. Itu digaji semua itu. Ya. Terlalu banyak. Masa saya harus memberikan zakat untuk fakir miskin yang mereka tidak ikut-ikut? Begitu. Ya. Orang miskin bisa mendahului. Bersemangat untuk bersedekah. Ya. Kalau kita tahu ini tidak akan mengurangi harta kita sama sekali, pasti itu. Mudah untuk bersedekah. Ya. Kembali ke yang tadi, bagaimana? Ya, penjelasannya tadi siang. Bagaimana bisa mendahului? 100.000 dirham bisa mendahului, atau 5, ya 1 dirham bisa mendahului 100.000 dirham. Karena kata Nabi SAW, orang yang menyumbang 1 dirham cuma punya 2 dirham. Di majelis ini, wah, ada yang menyumbang 50.000, ada yang menyumbang 20.000 untuk kebaikan, untuk ya anak-anak yatim, untuk fakir miskin, atau untuk kajian-kajian misalnya yang dibutuhkan, kebutuhan-kebutuhan kebaikan. Jangan disepelekan. Antum yang kadang menyepelekan 20.000 ini, belum tentu pahalanya dia lebih kecil daripada antum. Mungkin saja antum kecil pahalanya. Kenapa? Antum nyumbang 5 juta, berapa hartanya antum? Ya. Nyumbang 5 juta ternyata hartanya M-Eman. Kalau M-Eman ini dari rekeningnya dikeluarkan 5 juta, itu tidak kelihatan kurangnya. Tidak kelihatan. Ya, baru bunganya itu. Ingat ya, luar biasa. Kehebatan sedekah. Kehebatan sedekah. Ya. Sama sekali tidak merugikan seorang yang mengeluarkannya. Jangan pernah antum anggap rugi. Kalau masih terpikir di benak antum rugi, rugi, rugi, kurang, kurang harta, tidak bakalan. Ya. Antum lihat praktek para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan harta mereka. Tidak pikir-pikir. Ya mikir sih. Cuma maksudnya betul-betul ringan tangannya. Ya. Makanya Allah sebutkan wa may yuqashu hanasi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dilepaskan dari sifat kebakhiran, kekikiran, seke, mereka itu orang yang beruntung, pasti beruntung. Mereka tahu hakikat harta. Ya. Makanya kebiasaan sahabat Nabi itu berebut. Berebut. Kalau masalah sedekah berebut. Coba kita ada yang berebut enggak? Kita kalau sudah jatahnya dimintai sumbangan, ya sembunyi. Tadi begini, ya, tiba-tiba masalah sumbangan, ya, supaya tidak kelihatan, songkoknya saja kelihatan. Itu kita. Suatu hari Nabi SAW kedatangan tamu. Nabi mengutus sahabatnya, tanya semua rumah-rumahku, datangi semua istri-istriku, siapa yang bisa menghidangkan sesuatu. Ya, tahu Nabi ya miskinnya ya. Satu bulan kadang dapurnya Nabi tidak berasap. Datang istri-istri Nabi, semua jawabannya sama. Istrinya Nabi semua jawabannya sama. Apa jawabannya? Ma indana illal ma. Kami tidak punya kecuali air saja. Tidak punya kecuali air, ikhwah. Pernah kita begini? Ya. Tidak punya kecuali air. Pernah Ustaz tidak punya di rumah apa-apa kecuali air. Karena memang kebiasaan saya ke warung makan 3 kali sehari. Iya. Ini lain lagi masalahnya. Ini kita. Akhirnya apa? Nabi SAW. Akhirnya apa? Menawarkan kebaikan ini. Man yudhif ala dhaifi. Kalau begitu siapa di antara kalian wahai sahabatku yang mau menjamu tamuku? Berebut langsung. Ana, saya. Yang duluan adalah seorang laki-laki dari Ansor, Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal dia pun belum tahu ada tidak di rumahnya ini. Yang penting saya dulu. Ya. Wah, ada kegiatan ini kebaikan. Siapa coba? Siapa? Saya. Belum tahu ini. Besok jualannya laku tidak? Yang penting saya dulu. Ya. Semangat. Ya. Jangan semangatnya. Kayak bencong. Ya. Harus kuat semangatnya. Ya. Saya kata Abu Thalhah. Ya sudah siap. Datang istrinya. Nanti malam kita menjamu tamunya Rasulullah SAW. Kaget istrinya. Ya Abu Thalhah, kita tidak punya kecuali makanan yang cukup untuk anak kita saja. Anak kita. Kita pun tidak cukup. Ya. Wah, disinilah dibutuhkan siasah politik. Ya. Akhirnya apa? Begini caranya. Nanti kita tidurkan anak kita. Kemudian nanti malam datang tamunya. Kita redupkan lampu. Ya. Ketika mereka datang sudah siap menghidangkan, terhidih hidangan. Kita matikan lampu. Seakan-akan kita makan bersama. Padahal tamunya aja yang bisa makan. Ya. Ini juga apa ikhwah? Ini juga dalil terdapat bahwasanya di antara adab. Ini saya ingatkan ya, karena saya sering ini mendapati seperti ini. Saya jadi tidak enak makan ini. Ya. Saya sering dapati kesalahan dalam adab ini. Di antara adab menerima tamu itu kita menemani makan. Ya. Jangan tamunya aja disuruh makan. Makanya Abu Thalhah matikan lampu. Kalau merupakan adab yang baik, boleh tamu saja yang makan, untuk apa dimatikan lampu? Biar aja silakan makan sendiri. Ya kan? Abu Thalhah matikan lampu. Supaya apa? Dia kira menemani Abu Thalhah ini. Ya. Ditemani tamu itu untuk makan. Ya. Akhirnya apa? Besok paginya kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala ta'ajub dengan ya, perbuatan kalian berdua. Bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ya. Allah waqad ajaba min sani'ikuma fi dhaifikuma. Sungguh Allah ta'ajub dengan perbuatan kalian berdua tadi malam wahai Abu Thalhah. Ya. Terhadap yang kalian lakukan terhadap tamu kalian. Turun ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu para sahabat memang orang-orang Ansor, mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka, padahal mereka dalam keadaan butuh. Mereka dahulukan. Mereka tahu keutamaannya. Mereka tahu bagaimana harta yang mereka keluarkan itu betul-betul untuk mereka sendiri. Bukan untuk orang itu. Asalnya untuk mereka sendiri. Mereka nanti akan tunai. Akan panen. di akhirah. Alaikum wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, wa ma zadallahu abadan bi'afwin illa izzan. Walaupun kita sudah jelaskan dari siang, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf. Pemaaf, ya. Dikit-dikit memaafkan, dikit-dikit memaafkan. Suka memberi uzur, suka memberi uzur kepada saudaranya. Illa izzan, kecuali pasti kemuliaan dia akan dapatkan. Ya. Memberikan maaf, keutamaan yang mulia yang dia dapatkan, kemuliaan yang dia dapatkan. Lihat sifat Nabi SAW memaafkan, ya. Memaafkan. Ketika beliau, ya, dilempar batu oleh kaumnya, berdarah kepala beliau, apa yang beliau katakan? Ya Allah, ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Memaafkan, ya. Memaafkan. Betapa banyak kejadian-kejadian Nabi SAW memaafkan, ya, memaafkan. Ya. Yang tidak ikut perang, tidak ikut perang itu, masing-masing minta uzur kepada Nabi setelah datang perang. Kamu apa uzurnya? Begini, begini, begini. Maafkan. Diserahkan kepada Allah urusannya. Ya. Kamu kenapa begini, begini? Walaupun banyak yang bohong itu. Orang-orang munafik bohong. Ya. Kalau kita kan santri, kenapa terlambat 2 hari? Ah, bohong. Buktinya begini, begini, begini. Di pokoknya di sidang habis-habisan. Intinya, ya saya maafkan kamu, tapi harus tetap dicambuk 10 kali. Push up 20 kali. Ya. Terbukti ini. Ya. Itu Reza ketawa. Mau dihukum nanti. Iya. Berat sekali memaafkan saudaranya. Ya. Memberikan uzur itu berat. Ya. Bagaimana Ustaz? Ya. Dia yang salah. Ya. Ya, jelas dia yang salah. Tapi betapa indahnya jika kita saling memaafkan. Disebutkan dalam sebuah hadis, jika ida ayyarta, ya, ida ayyaraka rajul, jika seorang laki-laki mencelamu, wasyatamaka, mencelamu, melecehkanmu, membuka aibmu, aibmu, ya, bima ya'lamu fika, dengan sesuatu yang dia ketahui itu memang ada padamu, kamu itu kejelekanmu itu ada, begitu, ya, enggak pernah sholat sunnah, ya, tidak pernah sedekah, disebuti kamu, dijelek-jelekkan pokoknya. Dan memang itu betul ada pada kita. Ya. Fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Kamu jangan membalasnya dengan sesuatu yang kamu ketahui tentang dia. Wah, ngata-ngatakan saya begitu, dia juga suka ngurangi timbangan. Nah. Dia juga sama istrinya suka nempeleng. Ya. Sampai kedengaran tetangganya terlempar-lempar, ya tiap pekan beli piring baru, ya. Karena setiap hari apa perang dunia keberapa sudah dengan istrinya, disebut kejelekan-kejelekannya, walaupun memang begitu sebenarnya. Jangan, miliki sifat pemaaf, ya. Memaafkan itu indah, ikhwah. Dan sengaja saya bahas ini karena kebanyakan kita kadang ada dendam, ya, tidak ada dendam itu dalam Islam. Tidak ada dendam itu dalam Islam. Yang ada itu membalas dengan yang semisal dengannya. Itu kalau sesama muslim, ya. Ya. Fa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Kalau kalian dicederai, dikenai sesuatu, diberikan musibah kepada kalian, lakukan itu juga bimitsli, dengan yang semisal. Dan ini sulit sekali, ikhwah, yang semisal. Kalau kamu ditabrak, kaki kamu patah satu, ya, tapi patah begini saja, kamu boleh tabrak dia, tapi patahnya begitu juga, jangan sampai 2 kaki yang patah, ya. Harus sama. Kalau kamu dipukul, benjol, ya, matanya keluar, ya. Boleh kamu membalasnya, tapi harus sama. Jangan sampai matanya keluar sedikit, kamu pukul tiba-tiba apa pecah matanya. Enggak boleh. Itu enggak semisal namanya. Wah, susah Ustaz, gimana caranya? Mau enggak susah? Enggak susah. Amalkan ayat selanjutnya. Wala in sabartum, kalau kalian mau bersabar memaafkan dia, ya biar mi benjol juga bisa diobati. Ya. Akana khairul lisabirin. Itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Enggak terasa ya? Masih bisa dengar enggak? Masih bisa? Baik. Tinggal konsentrasi. Allah berfirman, idfa' billati hi ahsan. Sebelumnya ayatnya apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kejelekan itu tidak sama dengan kebaikan. Artinya apa? Allah tahu kamu itu benar, dia yang salah. Allah tahu ini kebaikan, ini kejelekan. Allah tahu. Kamu tidak perlu lagi berdalil, saya yang benar, dia yang salah, masa saya yang minta maaf. Tidak perlu berdalil dengan ini. Kenapa? Karena Allah tahu sudah, memang dia yang salah. Tapi apa? Tetap Allah perintahkan, idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Jangan dia tidak memberi salam, kita juga tidak mau memberi salam. Jangan dia tidak ajak kita bicara, kita juga siapa suruh tidak ajak bicara. Ngapain juga ajak bicara? Memangnya kita ini lemah. Bukan masalah lemah-lemah. Allah angkat kita jika kita pegang tangannya. Assalamualaikum ya akhi. Kan enak memaafkan saudaranya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, sehingga jika antara kamu dan dia itu terdapat permusuhan yang sangat sengit sekalipun, tapi dengan sifat pemaaf, ka'annahu waliyun hamim, menjadi sahabat yang sangat dekat sekali. Ya, saya sama Ustaz Musaddad itu banyak hal yang tidak saya suka dari beliau itu. Demikian juga beliau, banyak hal. Kenapa? Karena namanya sama-sama, hidup sama-sama di pesantren. Antum tahulah, dengan istri antum dulu cinta sekali, tapi kalau namanya sudah lama berduaan, tetap ada juga hal yang tidak disuka kan? Tetap itu. Saya bersama beliau bertahun-tahun bersama, pasti ada sesuatu yang tidak saya suka kepada beliau. Tapi apa? Persahabatan kami tetap lengket seperti seperti perangko. Oh, tidak ada perangko sekarang. Jangan juga pakai lem Korea, nanti tasyabuh dengan anak-anak muda. Lem Fox. Baik. Ingat ya, menjadi persahabatan yang sangat kuat. Bisa enggak ikhwah? Bisa? Wa ma yulaqqaha, tidak bisa. Illal ladzina sabaru, kecuali orang yang bersabar, punya sifat penyabar, memaafkan, biar saya disakiti bagaimana? Saya tetap teman kita, kawan kita. Antum enggak mau salam sama saya berusaha datangnya antum, saya salam sama antum. Enggak mau bicara sama saya bicarai antum. Terserah kalau tidak mau jawab, ya. Saya tetap bicarai. Kan enak ya. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim, tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali betul-betul orang yang memiliki perbendaharaan yang sangat luas, hati yang sangat lapang. Baik, saya kira sudah agak terganggu ini mungkin. Ya. Yang ketiga apa? Ya, yang sudah kita singgung ya di ceramah yang tadi siang, wa ma tawadhu'a hadun lillahi illa rafa'ah, tidak ada seorang pun yang tawadhu kepada Allah kecuali pasti Allah angkat. Kita lihat saja bagaimana sejarah-sejarah para ulama kita, mereka merendah kepada Allah, tidak minta pujian, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Mereka tidak mau dipandang manusia. Iya. Imam Malik rahimahullahu taala, ada seorang datang dari Andalus, jauh-jauh tanya, mau mengajukan pertanyaan minta fatwa. Jauh-jauh datang. Ya Imam, saya mengajukan pertanyaan kepada kamu, 42 lebih pertanyaan. Yang dijawab cuma berapa? Cuma 2 pertanyaan. Ya. Yang lainnya wallahu alam, la adri, saya tidak tahu jawabannya. Ditegaskan kepada beliau, ya Imam, wahai Imam, anta Malik, kamu ini betul-betul Imam Malik kah? Ya. Waqala la wa qulta la adri, dan kemudian kamu ini Imam Malik, tapi kamu kok mengatakan saya tidak tahu? Apa kata Imam Malik tawaduknya? Ana Malik, saya ini tetap Imam Malik, saya ini Malik. Ya. Wa akhbirin nas fi biladik, kabarkan kepada manusia, kamu pulang kampungmu di negaramu, kabarkan kepada mereka, jangan malu-malu, jangan sembunyi-sembunyi, terangkan semua kepada mereka, anna malikan la yadri, bahwasanya Imam Malik tidak tahu masalah ini, tidak bisa jawab. Enggak malu, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pertanyaan disodorkan, ah saya malu kalau bisa enggak bisa jawab ini, apalagi saya sudah jadi ustaz. Pakai S lagi. Masa saya enggak bisa jawab, malu dong, ya kan gitu. Tidak tawadhu, akhirnya apa? Sembarang jawab. Memberi fatwa dengan kesesatan, akhirnya apa? Allah rendahkan dia, dipermalukan di hadapan manusia. Imam Malik sampai sekarang namanya harum. Ya. Tapi saya kira cukup ya, terlalu panjang. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.